Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita kembali dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga semua itu bisa kita kembalikan kepadanya dalam bentuk ketaatan sembah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, di acara awal ini saya ingin berikan satu kisah pribadi saya sendiri tentang bagaimana hebat dan nikmatnya sedekah. Beberapa bulan yang lalu, dan tadi sempat bilang sama Ustaz ada satu kisah yang boleh gak saya sampaikan. Ustaz bilang silakan sampaikan. Beberapa bulan lalu ada seorang kawan saya datang ke saya. Dia membutuhkan sesuatu, sebut saja handphone. Dan saya beli handphone itu harga 700 ribu. Dan saya berikan kepada dia, dan alhamdulillah berapa selang kemudian, satu minggu kemudian, Allah ganti 700 ribu itu menjadi kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah. 10 juta itu dalam sebentuk sejenis notebook yang kalau kita beli di pasaran itu harganya 10 juta. Dan saya pun gak pernah membayangkan diberikan seperti itu. Dari hal ini kita meyakini bahwa apa yang Allah katakan kepada kita dan Rasulnya katakan kepada kita dan juga ulama mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang diberikan kepada Allah dalam bentuk sedekah itu bukan suatu hal yang bohong, itu sesuatu yang nyata. Dan pastinya cerita yang saya sampaikan ini bukan hanya milik saya, tapi banyak orang, bahkan pemirsa pun menjadi pelaku cerita ini. Mungkin hanya tahu sendiri cerita ini tersebut. Tapi luar biasa, subhanallah, itulah yang Allah berikan kepada kita. Dan apalagi yang meragukan kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam melakukan sedekah yang lebih baik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah berikan kita luasan rizki, rezeki yang melimpah, dan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita lanjutkan kajian tentang ilmu hadis, masih dalam kitab Iradul Salihin, bab ini sabar yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu dari Allah melalui guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dengan kita awali pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, Anda pun bisa bergabung dengan kami di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Selamat menikmati sajian dari Ustaz Yusuf Mansur tentang sabar yang kedua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang di rumah atau dimanapun saudara berada, apa yang disampaikan sama Ustaz Albar sebenarnya berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang pengen dagang ya, pengen bisnis kan. Lalu Allah menawarkan bisnisnya sama dia langsung. Dagangnya sama Allah. Ya Allah, karena kita kadang dungu itu. Dungu. Bodoh gitu ya. Enggak tahu, enggak paham, enggak ngerti, enggak percayaan sama yang namanya Allah dengan segala janjinya. Akhirnya ya ilmu sedekah ya begitu saja gitu. Banyak orang yang mau sedekah setelah kebutuhannya terpenuhi. Banyak orang yang mau sedekah setelah kebutuhannya tercukupi. Banyak orang mau sedekah setelah sisa. Iya sisa, punya duit 1 juta. Ditungguin sisanya. Alhamdulillah, enggak bersisa. Enggak bersisa. Padahal kalau mau jadi sebuah apa teori yang aplikatif, kurang apa coba? Penawarannya yang lain di koran, ini di Quran. Yang lain yang nawarin adalah makhluknya Allah, yang ini yang nawarin Allahnya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini mungkin akan jadi kontroversi buat pemirsa semua. Tapi boleh dijajal sekali-kali gitu. Sekali-kali. Sedekah yang hitungannya tuh orang jadi bingung aja. Kita bawa dari rumah kunci aja. Kita bawa dari rumah ya pakaian aja. Terus rumah sama si isi-isinya sedekahin. Insya Allah tuh gak punya apa-apa deh. Tapi bener gak bakal gak punya apa-apa? Kan kita udah belajar. 10 dikurang 1 berapa? 19. Kalau 10 dikurang 2? 28. 10 kurang 3? 37. 10 dikurang 4? 46. 10 dikurang 5? 55. Pinter kan? 10 kurang 6? 64. 10 kurang 7? 73. 10 kurang 8? 82. 10 kurang 9? 91. 10 kurang 10? 100. Tapi kan gak boleh saat sedekah semuanya. Rasulullah gak ngajarin tuh sedekah semuanya. Bah, siapa bilang Rasulullah gak ngajarin. Ya, tapi kan ada hadisnya yang dilarang sama Rasulullah. Bahkan di Quran juga ada. Gak boleh terlalu ngasih, gak boleh terlalu pelit di tengah-tengah. Ya tergantung jawabannya Rasulullah mah. Kalau yang datang kayak kita-kita orang, insya Allah jawabannya begini dah, 2,5% cukup. Iya gak? Kalau yang datangnya kita-kita orang gitu. Tapi kalau yang datang kayak Abu Bakar, gak ditolak sama Rasulullah. 100%. Terjadi percakapan sederhana ya kan. Siapa amal yang paling hebat? Utsman tuh paling banyak sedekahnya. Ternyata enggak, bukan. Yang paling hebat dua, Abu Bakar sama Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali karamallahu wajah, subhan. Sekali-sekali tuh jajal, jajal gitu sekali-sekali. Nih, tanggal berapa sekarang? 24. Nah, dikit-dikit kan gajian nih. Tang ting tong, tang ting tong, bet, itu dah. Nanti jadi susah. Ah, saya ajarin. Kalau habis sedekah makin susah, itu makin hebat bayarannya. Karena terkandung di dalamnya sabar. Ini yang kata kita kaji nih pada pagi hari ini. Kalau orang sedekah dibayar, los-los aja begitu. Nggak terlalu istimewa, bos. Habis sedekah, buk, banyak ujian gitu. Habis sedekah banyak ujian. Kehajar sana, kehajar sini, kepukul sana, kepukul sini. Sehingga kemudian setan masuk nih dari berbagai penjuru. Mana itu sedekah, mana itu mal. Nah, itu ujungnya tuh luar biasa. Karena bersatunya banyak amal soleh. Di antaranya dapat suntikan sabar. Susah dapat kesempatan ya, bisa jadi orang sabar tuh susah. Dan gurunya sabar siapa? Allah. Nah, Allah mengajarkan sabar ya, serenceng dengan ikhlas, syukur, redha itu lewat kehidupan Anda semua. Tidak ada yang kemudian mengatakan sabar sampai Allah menguji kita dengan sesuatu. K Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya bilang tadi kalau kita datang kepada Allah, lalu Allah langsung terima, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian Allah uji dulu dengan serangkaian kesusahan, serangkaian musibah, serangkaian ujian, tapi kita kemudian mampu menjadi orang yang bersabar, itu pahalanya gede sekali, Pak. Tadinya satu, dibalas 10, bisa jadi hak kita jadi 700. Kalau ceritanya lempeng-lempeng aja, bayarannya juga ya ringan-ringan aja gitu. Walaupun juga Masya Allah. Contoh, ada orang datang ke saya. Terus dia nanya, saya punya usaha rental. Supaya saya punya banyak mobil gimana? Ya, sedekahin mobil ente. Yeah, dia bilang mobilnya cuma satu. Saya bilang justru karena satu itu ente mesti kasih sama orang lain supaya jadi 10. Selalu pertanyaan orang begini. Ustaz berani tanggung jawab? Yeah. Yang punya janji lah yang tanggung jawab. Yang punya janji kan Allah Ta'ala. Yang punya janji adalah Allah Ta'ala. Bukan saya mah yang menyampaikan risalah saja. Tapi kan kita kalau sedekah yang kita punya, enggak dagang lagi dong. Mana yang lebih mulia sih bilang, ente usaha rental nyewain ke manusia, yang sekarang ente nyewain kepada Allah. Iya juga ya dia bilang. Tapi gimana, jangan pakai tapi. Kalau pakai tapi mah lama. Akhirnya bismillah, orang ini sedekah. Subhanallah Ustaz. Habis kejadian itu ada orang nitipin sampai jumlahnya 13. Tapi ini gak istimewa nih. Gak istimewa nih. Yang istimewa gimana? Kalau setelah dia sedekah, ya, tadinya punya dua pendaringan. Satu dia kerja, kebetulan dia manajer salah satu koran besar di Jakarta. Terus sebagai pendaringan tambahan dia sewain mobilnya. Yang seru, abis dia sedekahin mobilnya, dia di PHK, gak pakai pesangon. Nah seru tuh. Udah gitu bininya minta cerai lagi, mantep lah. Anaknya terancam di PHK juga. Yang bontot diancam tidak bisa ikut ujian, mantep. Kalau pada saat itu semua bisa sujud kepada Allah, sudah kupasrahkan nasibku kepadamu ya Allah, habis itu dia dapat showroom. Bukan cuma ukuran rental. Dia dapat pabrik karoseri. Bukan cuma ukuran, usahanya makin gede. Kira-kira begitu. Dan perjalanannya kadang-kadang Allah, karena cinta, Allah gak pengen dia buru-buru keluar gitu. Kan kadang-kadang kita kalau berdoa, ya Allah, ya Allah. Terus Allah jawab, habis itu gak doa lagi. Alah, gak situ gak saya, sama be. Beneran ini mah, kecuali keke sepuh yang istiqomah gitu. Ada gak ada urusan, cekrek, cekrek gitu. Jarang lah ngelihat anak muda, apalagi ustadz muda kayak saya begini. Aduh, Masya Allah. Iya benar. Ini kita ngakui lah. Jujur lah gitu. Di beberapa bab kita bisa istiqomah. Tapi untuk semua bab istiqomah agak sulit lah. Saya agak kurang yakin gitu. Kalau hidupnya masih di kota mah agak kurang yakin lah begitu. Kecuali begitu. Ya Allah alam bisa. Mungkin ada, kita tidak mengenali. Mungkin ada. Tapi umumnya gitu. Nah, Allah kalau cinta sama seseorang ada orang dia tahan. Entar lu dah ah gitu. Entar aja. Gitu. Itu istimewa gitu. Kadang-kadang di putaran kedua digagalin sama Allah. Putaran pertama dilolosin nih. Sedekah 100 jadi 1 juta. Oh, subhanallah. Sedekah 1 juta cek nih jadi 10 juta. Mi Masya Allah. Begitu sedekah 10 juta jadi 100 juta. Ada tantangan baru nih. bismillah dah, kali ini mah 100 nih. Beng. Katanya enggak. Tungguin. Nah saat itu setan datang nih. Makanya lo jangan ngarapin balasan dari Allah. Itu setan tuh yang ngomong. Saya kasih tahu pemirsa ya, jangan macam-macam. Jangan ngomong macam-macam sama yang sedekah. Hati-hati, situ jadi setan. Yang ngomong guru saya nih, Gus Arif di Cilandak, Jakarta Selatan. Ini orangnya ada kali nonton nih. Kiai Zainal Ma'arif. Itu salah satu guru saya tuh di bidang sedekah. Apa dia bilang? Nanti kalau ada orang ngomong sedekah-sedekah aja, jangan ngarepin balesan. Bilang sama dia, setan lo. Sorry pak, ini bukan omongan saya. Ini omongan saya punya guru. Setan dia. Kenapa? Menghalangi orang untuk tidak meminta. Padahal meminta adalah perintah Allah. Kemarin pembahasan hari Selasa kan tafsir. Hari ini hadis. Di pembahasan tafsir dikasih tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa permintaan tertinggi adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Begitu sedekah 1 juta jadi 10. Mai mantap. Sek jadi 100. Sek enggak ada. Mulai nih, saksok-saksok. Ah, orang datang, makanya lu yang ikhlas. Gak boleh, ngarap-ngarap sama Allah gak boleh. Nanti gak ikhlas namanya. Gimana sih disebut gak ikhlas? Orang apa yang kurang ikhlas sedekah 100 juta kok? Masa disebutnya tidak ikhlas? Tapi kan nanti ngarap-ngarap. Bos, berapa yang dia harap? 1M. Bilangin sama dia. Ente gak sedekah 100 pun, boleh minta 1M. Gak usah dia sedekah 100, boleh minta 1M. Ente gak sholat juga boleh minta. Ente gak sholat, ente gak ngaji, jago zina, sehari bisa 3 kali. Seminggu, nabuk tiap malam. Lalu dia punya kesusahan, boleh gak diminta sama Allah? Boleh banget, Ji. Lah Allah sih, maha, disebutnya juga maha. Kalau kita, bukan, kita cuma bisa mendengar, bukan maha. Coba-coba dah, ada orang minjem gak mulangin, datang lagi, apa loh? Itu kita bukan maha, tapi kalau Allah mah kamu datang sebesar gunung, kamu punya dosa. Aku beri kamu pahala, aku beri kamu ampunan sebesar gunung juga. Yang benar gimana? Jawabannya adalah sabar. Koreksi ya, Bu, Pak, pemirsa di Sultan Air, koreksi. Kalau ada orang lemah gitu, kok saya udah tahajud, kok saya sudah duha. Kok saya sudah sedekah tapi Masya Allah. Kok belum muncul-muncul juga? Jawabannya adalah fasabrun jamil. Sabar. Insya Allah. Setelah dia sedekah gak ada yang datang. Dia lamar si Anu, si Fulanah ditolak. Dia lamar lagi si Fulanah ditolak. Lamar lagi si Fulanah ditolak. Akhirnya dia pasrah sama Allah. Ya sudah. Kalau emang di usia saya ke-35 ini gak ada jodoh yang soleha buat saya gak apa-apa dah. Saya tambahin lagi sedekahnya. Begitu ditambahin lagi, Masya Allah langsung punya anak 3. Iya kawinnya sama janda anak 3. Coba, kalau langsung dibayarkan gak dapat anak dia. Tuh, subhanallah. Ada orang sedekah nih, udah 3 bulan motornya gak dibayar. Di hari itu dapat duit buat bayar motor 3 bulan. Yusuf Mansur datang ke kampung tersebut. Udah diwanti-wanti sama bininya, "Bang, jangan bawa duit ya." Satu Yusuf Mansur mah, udah ngomong habis duit orang. Takut hilang dibawa tuh duit sama suaminya. Dibawa, alhamdulillah. Mulai gerdek-gerdek, milih mana nih? Milih angsuran motor apa milih sedekah? Kalau milih angsuran motor, gak bisa sedekah. Kalau milih sedekah, gak bisa bayar angsuran motor. Terus bermain nih setan. Udah bagi 1 aja. Kan punya 3 kan? Punya angsuran 3 bulan kan? Nah, setan ini kasih 1 aja. 1 gue udah gede tau. Gitu kan? Kasih 1 deh. Tapi denger lagi matematika sedekahnya. Kalau ngebagi 1 jadi berapa? Jadi 12. Jadi 12. Dari mana 12? 3 kurang 1 kan? 1 dikali 10 ditambah 2. Jadi 3, 13. Insya Allah selama 13 bulan ke depan dia gak bakal telat angsuran. Oh, berarti kalau saya kasih 3, 30 angsuran. Oh, lunas nih motornya. Bismillah. Masa iya Allah bohongnya kan? Masa iya besok bakalan ditarik nih? Masa iya besok bakalan susah? Masa iya dah? Bininya udah ketar-ketar aja. Aduh, mau ngasih tahu abang gimana caranya? Bedanya jauh nih. Dilewatin, tebang, segepok langsung. Dang, di depan sorban. Alhamdulillah, besok pagi motornya ditarik. Saudara yang tidak senang sama Yusuf Mansur, tidak senang sama kajian sedekah, saudara yang berflatpom, ikhlas, yakni tidak boleh berharap dan tidak meminta, makin enak ngeganyang berian. Makin enak ngeganyang beliau. Enggak gitu bos, enggak gitu. Ente penuhin dulu dong hajat ente. Kan sedekah tidak harus duit. Ente kan bisa pakai motor ente ngaji, itu juga udah sedekah. Ente udah bisa ngoncengin orang lain di motor ente, itu juga sedekah. Kalau kayak gini yang susah siapa? Kalau persoalan ini masuk ke saya, maka jawaban saya gimana? Fasabrun jamil. Maka sabar itu lebih baik. Tapi kita lihat apakah Allah kemudian tidak ada di dalam kehidupan dia, ternyata Masya Allah. Dikisahkan beliau ini kemudian bagaimana? Ternyata ada yang antar jemput. Saban pagi dijemput, saban sore diantar. Saban pagi dijemput, saban sore diantar. Saban pagi dijemput, saban sore diantar. Berlangsung berturut-turut selama 8 bulan. Lihat. Lihat, Allah membebaskan dia dari angsuran motor. Kemarin dia punya motor harus dikunci, harus dicuci, harus diisiin bensin. Sekarang dia gak tahu itu semua, tinggal naik. Duh. Tapi yang kemarin motor sendiri. Ya ente sih, hatinya ada di barang. Kalau hatinya gak ada di barang mah pak, gak perlu punya mobil ge. Yang penting asal mau pergi ada. Ibu saya ini doa nih dulu. Mudah-mudahan kamu bisa punya rumah di mana-mana. Beneran tuh. Saya punya rumah di mana-mana, bahkan hotel. Enggak tahu reservasinya, enggak tahu bayarnya, tinggal masuk aja. Saya punya villa banyak sekali. Enggak tahu ngegaji pembantunya, enggak tahu ngebersihin kolam renangnya. Enggak tahu, punya orang. Lah yang penting kan kita bisa make, bukan bisa punya. Enggak nyewa juga, enggak diterima, duit saya emang enggak laku. Malah orang berebut, ada 3 yang punya villa. Tahu saya sama keluarga pengen liburan, taruhan sama saya. 3-3-nya berebut, kalau boleh dibelah, dibelah tuh. Hari Senin di villa yang ini, kadang-kadang jadi suka berantem tuh bertiga. Ustaz enggak cinta sama saya ya, Ustaz enggak senang sama saya. Ustaz kenapa milih dia ya, betul itu. Kejadian kemarin di Boyolali. Alhamdulillah, saking cintanya. Mobil-mobil baru berjejer. Bet. Aduh, saya bilang Masya Allah. Kita pengen ke pengungsian. Mobilnya tuh ya, Mercy baru, Alphard baru, Triton baru, semua baru. Baru. Tinggal saya milih yang mana. Gini lah. Tolong Ustaz, naikin mobil anak biar gak tolong. Masya Allah. Gak perlu kita punya. Kita kan pengennya tuh megang duit untuk bisa makan. Padahal Allah mempermudah kan. Allah bisa menghadirkan makanannya tanpa perlu kita beli, tanpa perlu kita masak. Tapi kita gak mau tuh. Jawaban Allah fasabrun jamil. Tungguin aja, tungguin ya Allah. Insya Allah kita akan bacain 1-2 hadis di Riyadhus Shalihin setelah yang satu ini. Insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau disebut nama Rasulullah, jawab. Ulangi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un Idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma tasabahu illal jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, tidak ada pembalasan bagi seorang hambaku yang telah aku ambil haknya. Kemudian orang itu mengharapkan pahala dariku, kecuali aku berikan dia surga. Subhanallah. Dan ini kita punya apel nih. Terus tiba-tiba hilang. Don't worry. Jadi dua. Satu apel pengganti dari Allah. Satu lagi hadiah atas kesabaran kita. Ada bonusnya lagi, yakni jannah. Itu kalau yang halal. Kalau yang haram gimana? Hilang apel satu? Enggak, tetap jadi dua. Hebat gak lo? Hebat gak? Bukan Allah pak kalau cuman ganti yang halal mah. Makanya saya bilang sama para pemirsa semua yang merasa pada ada duit haram, gak usah takut. Mulangin duit haram itu jadi double. Tapi jangan jadi cara nih. Oke. Ngambil dulu, bang, balikin lagi. Niatnya jelek. Gimana caranya nih? Begitu hilang kita sadar, Masya Allah, iya emang bukan apel kita. Lalu kita bertobat, maka Allah akan ganti dua. Satu ganti apel yang hilang, yang satu lagi Allah berikan sebagai hadiah pertobatannya. Luar biasa Allah. Masih ada tambahannya, apa? Tambahannya adalah surganya Allah. Tidak semua orang loh dikasih kesempatan diuji. Tidak semua orang. Seperti yang dulu kita pernah bahas di Riyadhus Shalihin sebelum saya berangkat ke Australia. Enggak bisa orang pura-pura hilang mobil. Aduh, mobil saya enggak ada. Mobil apa ente? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Aneh lagi pura-pura doang nih. Lo gila. Pura-pura hilang. Enggak ada, Pak. Yang bisa hilang, yang bisa merasa hilang beneran adalah yang punya kemudian hilang. Pada saat itulah Allah tuh lagi dekat. Kita belajar pula di tafsir hari Selasa bahwa Allah tuh siapa sih? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin tuh maksudnya apa? Di antaranya adalah Murabbuna. Allah lah kita punya guru ngajarin kita sabar. Lihat balasannya ya. Allah bilang, siapa yang dikasih, kemudian diambil lagi. Terus dia mengikhlaskan diri, menyabarkan diri. Maka kemudian Allah memberikan sorga. Masya Allah. Sorga apa tuh sorga? Ya sorga. Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at. Yang gak pernah dilihat sama mata. Kalau di dunia gimana? Yang gak pernah kebayang dah. Ini kejadian nyata nih. Adik saya si Faisal. Itu SMS. Bang doain. Handphone ane diambil penjambret. Penasaran Ji. Ane telepon nih. Waktu itu mulut masih comel punya nih. Masih gahar lah. Nadanya diangkat, nadanya ada nih. Tut. Terus sekarang udah tuan pak. Udah ada dikit rasa sabarnya. Oh zaman dulu sengor kita bap-bap-bap aja. Tuh, ini ada nih. Cal, nadanya. Tuh. Diangkat sama dia. Terus kita namanya orang Betawi pinggir ya, ngomong kan begitu. Bego, pulangin lu. Nolong handphone adek gua lu. Apa dia bilang? Nah lu yang bego, kenapa handphone bisa diambil? Iya juga gua bilang. Gua yang bego. Iya deh, makasih. Masya Allah. Ini kejadian benar. Jadi dulu. Dulu. Kalau sekarang mah kalau hilang, ada yang mau diambil lagi gak? Masya Allah. Ustaz nantangin nih, bukan nantangin. Kalau emang terjadi kita siap. Lah Allah aja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Nah ini lagi peristiwa di kita nih. Fa'akbaruha annahu kana azaban yaba'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha'u faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkutu fi baladi sabiran muhtasiban. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah kolera, wabah ta'un. Diberitahu oleh Rasulullah bahwa wabah ta'un itu ialah suatu siksa yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi para hambanya yang beriman. Loh kok bisa ya? Kenapa kok bisa? Maka orang mukmin yang berada di daerah yang kejangkitan wabah itu, jika dia sabar dan ikhlas, karena ia mengerti bahwa tidak akan terkena wabah itu kecuali memang sudah ditakdirkan Allah baginya, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala orang yang mati syahid. Selalu terselip cerita istimewa. Kayak kemarin di cerita Gunung Merapi, ya kan? Ternyata ada satu kampung yang rumahnya bersih gitu. Walau alam bisa kita belum kesana, tapi jaraknya cuma berapa kilo, 3-4 kilo katanya begitu. Tapi itu bisa lewat begitu. Betul itu, tidak ada yang Allah ambil kecuali yang Allah udah tetapkan aja gitu. Ente ketipu sama si Fulan, percaya omongan saya. Enggak ketipu juga, hilang juga itu. Dengan cara-cara yang lain. Memang rezeki ente segitu. Kita nyendok nih Ji, nyendok makanan. Tak, terus. Begitu di ujung, kesenggol, doang jatuh. Tinggal air putih doang, ah itu rezekinya. Itu rezekinya, percaya, gak usah marah-marah. Udah begitu. Gimana? Begitu ikhlas, ada yang nepok dari belakang. Mas, Masya Allah. Ini yang belakang, kajian kita ingat, belum tentu orang. Ini ada yang ngawal nih, cek, di belakang nih. Takdir akan berlaku. Apa takdirnya? Kita punya piring jatuh. Di belakang malaikat Allah nih udah ngiring, sat. Terus ikut ngambil. Tahu-tahu jatuh nih, bang. Begitu kita gak ikhlas, lewat. Si malaikatnya lewat. Tapi begitu kita ikhlas, kita sabar. Malaikat nepok. Nih. Ente yuk. Selesai. Subhanallah. Hei, Masya Allah. Orang di PHK, mau gimana lagi? Mau marah-marah, malah kepanasan. Hah? Mau demo, ya bagaimana? Yang terbaik gimana? Pasrah aja sama Allah. Pasrah gimana ente orang ini ada hak kita kok. Ya lo coba aja tuh. Coba jajal yang ada apa. Kita ngongkos juga. Makan juga. Hah? Kita jadi berbusa-busa ini hati malah makin dendam. Ya enak bagaimana? Sujud aja udah. Ya Allah selama 10 tahun saya kerja. Belum pernah saya bersyukur seperti ini ya Allah. 10 tahun saya kerja kemana aja. Allah hari ini engkau takdirkan saya tidak bekerja. Jangan sampai mengakibatkan saya tidak bersyukur diberi kerja 10 tahun. Kalau sudah begitu, Allah senang. Inna Allah ma'asabir. Allah temenin dia. Enggak kerja, ya enggak? Hah? Tapi malah Masya Allah. Nggak kerja nih, tapi ngikutin Ustaz Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, boleh main ke rumah? Boleh. Temenin deh. Oh iya, temenin. Ceramah, pulang ceramah kan bawa macam-macam tuh. Bawa pisang, bawa kelapa. Bener loh, saya kadang-kadang lebih demen ceramah di kampung. Kalau ceramah di kota mah belagu. Kalau ceramah di kota ya, tuan rumahnya nggak pernah nganterin sampai depan pintu. Benar, jarang orang di kota yang tuan rumahnya sampai ke depan pintu. Yang nyambut depan pintu kok jarang. Enggak, jarang beneran. Ini saya pengalaman jadi ustaz. Tapi coba kalau orang kampung mau kita datang. Ya Allah, 1 jam dia berdiri. Saking khawatir matanya panjang. Gimana ustaz? Sambut, disambut. Begitu pulang, Berkata gimana? Udah ente bawa tuh. Nih makasih Ustaz, Masya Allah. Tadinya untuk bisa makan daging, ya kan? Susah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awattuhu minhumal jannata yuridu 'ainai. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, apabila aku menguji seorang hambaku dengan kebutaan dari kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka saya akan menggantikannya dengan sorga. Yuridu ainahi, sorga itu merindukan matanya. Udah disono duluan. Matanya udah disono duluan, tinggal ngikutin yang palanya, kakinya, tangannya gitu, Masya Allah. Wa an Atha ibn Abi Rabah qala qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala urikam ra'atan min ahli jannah fakultu bala qala hadhil mar'atu as-sauda'u atatin nabi ya faqalat inni usra'u wa inni atakashshafu fad'allaha ya Rasulullah li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala ayyuwafiyak faqalat asbiru faqalat inni atakashshafu fad'allaha alla atakashshafa fada'alaha. Ada seorang wanita baduy datang pada Rasulullah. Di kemudian hari Rasulullah mengatakan dialah ahli sorga. Apa fasal? Dia punya penyakit, Bu, ayan. Yang kalau kena penyakit ini jadi tersingkap auratnya. Begitu ketemu Rasulullah, dia ngadu sama Rasulullah, diminta didoain. Kemudian apa ya Rasulullah bersabda? Pilih mana? Pilih bersabar nanti kamu dapat sorga, atau aku doain kamu dapat kesembuhan. Apa kata si perempuan baduy ini? Asbiru. Kalau gitu saya pilih sabar aja deh. Masya Allah. Walaupun nanti kita akan membahas ya, bahwa bersyukur di saat senang, ada sebagian ulama berpendapat lebih hebat daripada sabar ketika menderita. Tapi masing-masing deh punya pandangannya masing-masing. Sebab bersabar ketika menderita juga ini Masya Allah ini. Saya termasuk yang kurang bersabar. Puyeng dikit langsung nyari obat tuh. Itu tanda gak sabar tuh. Tapi saat kan di antara makna sabar, kita berusaha. Iya sih kalau kesitunya mah cuman jadi kayak gak nerima gitu. Harusnya kan begitu kena tuh ya. Bawa zikir. Bawa senang, alhamdulillah ya Allah, jadi ngerasain puyeng pala. Hebat loh, hebat. Kalau ada orang-orang yang, ya tentu kita berlindung lah dari Allah ya, jangan sampai kena penyakit yang macam-macam lah. Gitu. Tapi Masya Allah nih, kalau dia bersabar, wah. Lalu Rasulullah kemudian diminta agar si perempuan ini, apa dia bilang, doain aja deh, kalau saya lagi kena ayan, aurat saya gak tersingkap. Maka Rasulullah mendoakan. Nah, ada saya dapat dari guru lain sambungan dari hadis ini. Apa katanya? Perempuan ini kemudian dikabarkan sembuh. Lalu perempuan ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau mendoakan saya? Lalu Rasulullah menjawab, lah tidak. Kesabaran kamu, keikhlasan kamu, itu yang buat kamu jadi sembuh. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi ya, insya Allah setelah yang berikut ini. Silahkan. Baik, ini masih banyak bab hadis-hadis tentang sabar. Saya kira kita tidak akan habiskan sekarang. Kita simpan buat hari Rabu yang akan datang. Hari Selasa kita yang ngaji tafsir Al-Mu'in. Hari Rebonya kita yang ngaji Riyadhus Shalihin. Tadi saya udah bawa kitabnya, alhamdulillah ketinggalan. Alhamdulillah ada jemaah yang minjemin. Jadi dia tetap ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dapat pahalanya. Semua yang ngaji dapat pahalanya. Pemirsa di rumah juga dapat pahala. Pahalanya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah ngomongin tentang sedekah produktif. Ya? Hari ini saya kembali mengumumkan kepada saudara-saudara semua pemirsa di seluruh tanah air, kita ngeluarin yang namanya sedekah produktif. Sedekah yang dipakai untuk kemudian usaha. Ya, sebisa mungkin duit itu akan kita pakai memang buat usaha. Hari ini dan kemarin saya dapat sekali SMS dari orang-orang yang minta doa supaya diterima jadi calon pegawai negeri sipil di Departemen Agama. Asal ada yang SMS, saya sering bilang begini, ane doain ente gak diterima. Udahlah, dagang aja lah. Dagang nasi uduk tuh 400 ribu loh modalnya. Bebaskan hati gitu loh. Gini ya, nyari kerja itu susah. Tapi nyari rezeki itu gampang. Kalau nyari rezeki, udah ada kunci-kuncinya. Tinggal sholat duha 4 rakaat, ya, setiap 2 rakaat 1 salam. Kemudian berdiri deh pinggir jalan. Insya Allah tuh, berdebu bilang. Benar, saya pernah ngejajal nih, bukan pernah ngejajal, bertahun-tahun kita ngejajal. Bertahun-tahun ngerasain, alhamdulillah. Ada kalanya Allah bayar cash, ada kalanya Allah bayar tunda. Wajar kan, kerja sama manusia juga ditunda sebulan baru gajian. Ustaz, emang Ustaz ngelarang orang jadi pegawai negeri agak apa, pegawai negeri? Bukan, rasanya itu loh. Kalau udah sampai berharap penuh, ente jadi kecewa. Kan orang gak tahu-tahu minta doa aja ya, ada prolognya dulu. Ustaz kali ini yang terakhir, kalau ini gak keterima, wah saya kayaknya gak ngerti lagi. Nah, kayak gini yang saya jawab doanya tuh. Insya Allah nih doain ente gak diterima. Kok Ustaz begitu sih? Mungkin itu. Baru tahu ya. Kalau saya cuma berhenti di situ, jahat sekali saya. Tapi kan doanya terus. Ane doain. Mudah-mudahan ente mulai hari ini udah langsung bisa dagang. Nah kita tanya, bisa bikin cendol gak? Bisa bikin es kelapa gak? Es kelapa sih modalnya apaan? Tinggal kita datang ke tukang kelapa. Gak bisa motong kita minta potongin. Gak bisa marut kita minta parutin. Cuman modal juga satu apa? Plastik kotak tuh. Hah? Langsung dikerok, langsung taruh di situ. Hah? Modal meja, hah? Modal susu, hah? Jadi. Lah segampang itu, Bos. Jadi anak kuliahan mah ya. Jadi anak muda mah ya. Otaknya jangan berhenti di nyari kerjaan aja. Nyari kerjaan terus, tapi nyari duit mah enggak boleh nunggu kerjaan itu ada. Kalau enggak punya juga, nih Indonesia bukan Australia nih. Indonesia mah masyaallah, ente modal topi doang jadi duit. Gak percaya loh. Modal topi doang nih, jangan begini makanya ke belakang gitu. Hah? Terus. Terus, ya dikit lagi. Stop. Jalan aja kita pura-pura kagak ini. Pasti dipanggil, mas ini. 1000, mayan dah. Lah di Indonesia sih pak, silaturahim aja jadi duit di Indonesia mah. Gak percaya, ketok aja pintu temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di rumah ente? Iya. Sama ente lagi di rumah. Kalau gak kerja. Begitu setengah 12, emaknya manggil. Tong, ajak teman lu makan. Tuh. Di Indonesia nih. Lah, artinya apa? Yang saya larang nih dalam kesempatan ini kepada calon-calon pegawai negeri apapun. Departemen agama kek, departemen perindustrian kek, departemen perdagangan kek. Kalau ente merasa itu satu-satunya harapan ente, ente akan dipatahin oleh Allah, bukan oleh saya. Allah yang matahin. Tapi kalau dari awal itu sebagai ikhtiar saja, tidak diterimanya, tidak mengapa, tidak ada usaha. Paham gak? Orang tuh kalau tak emet-emet akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Iya kalau benar, orang oknum kok. Oknum. Malah ini terjadi. Ustaz, bukan di Departemen Agama nih, bukan. Di Departemen yang lain. Ustaz, doain nih, anu udah bayar 8 juta. Bayar kemana itu 8 juta? Untuk diterima di kantor bupati. Udah bayar 8 juta, masih apa itu bayar? Coba kalau ente sedekahin 8 juta, jadi 80 juta tuh. Ente sama yang begitu ya percaya, gila nama Allah mau kagak percaya. Percaya sih usaha, tapi kan kita mesti usaha, haram duit lu ntar. Kalau awalnya aja udah nyogok, itu tiap bulan tuh haram tuh. Ini saya kasih tahu ya, pegawai-pegawai negeri ya. Yang dari awal ente udah malsuin data, yang dari awal ente sudah bermain-main, udah nyogok, lebih baik ente bertobat. Tapi gak usah berhenti. Saya gak ngajarin berhenti loh ya, bertobat. Supaya rezekinya itu menjadi halal kembali. Insya Allah. Ustaz, kayaknya Ustaz sok banget sih. Saya juga bingung kalau ngomong begini emang. Kelihatan kayak orang sok gitu ya. Mudah-mudahan diterima bahwa ini dari hati yang paling dalam. Saya gak kepengen adik-adik saya yang lagi pada nyari kerjaan. Lalu menjadikan sesuatu tuh menjadi Tuhannya. Kalau nanti kemudian enggak keterimanya, jadi down. Kalau udah down, jadi malas segala-gala. Mendingan enggak usah begitu. Enggak usah begitu. Ambil motor, tuh, duduk di perapatan. Insya Allah ada yang negor. Bang, kalideres, bawa. Insya Allah goceng dapat tuh. Ya, 10 kali penumpang, 50 ribu. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah, kita terusin lagi. Buat pemirsa yang pada pengen sedekah produktif, untuk dijadikan banyak usaha di negeri ini, mulai dari usaha yang paling kecil sampai usaha yang paling gede, kalau emang duitnya ada ntar, datang ke TPI, datang ke MNC ya. Insya Allah Selasa Rabu besok kita menerima. Dan saya lebih senang lagi kalau kemudian saudara-saudara hadir ke sini untuk menjadi simpul dari sedekah produktif tersebut. Terima kasih Ustaz Albar, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesuatu yang membuat hidup menjadi hidup adalah sabar dan harapan. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.